warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna Allah wa khayral hadi muhammadin sallallahu wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah iyyakum. Pertemuan ini kita akan memulai kajian daripada kitab Tarbiyatul Aulad fi Tauhid Kitab wa Sunnah. Kitab ataupun bisa disebut yaitu Tayyib, kitab ringkas yang berbicara tentang pendidikan anak. Dalam sorotan kitab wa sunnah, yakni dalam bimbingan dan arahan dan jalan Alkitab wa sunnah, kitab ini diberi takdim oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dengan ini tentunya ini adalah kitab yang berbobot, sehingga Asy-Syaikh Shalih berkenan untuk memberikan takdim khotimah padanya. Beliau memberikan kalimat ringkas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Laqad ittala'tu ala mu'allif Asy-Syaikh Abdissalam bin Abdullah As-Sulaiman wa huwa bi'unwan Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah. Fawajatuhu mu'allafan mufidan wa muhimman fi mawdu'i faqad ajada fihi wa afad fajazahullahu khaira wa na'a bima katab wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi. Demikian kalimat ringkas dari takdim kata pengantar oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Setelah mengucapkan pujian dan salawat kepada Rasul, pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul, beliau menyatakan, sungguh aku telah mutlak, yakni memeriksa tulisan daripada Asy-Syaikh Abdussalam bin Abdullah As-Sulaiman yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah. Aku dapati kitab tersebut, tulisan tersebut merupakan tulisan yang berfaedah dan tulisan yang memiliki urgensi yang besar, sangat penting untuk dipelajari terkait dengan tema ini. Beliau sangat bagus dalam menyusunnya dan memberikan banyak faedah. Semoga Allah membalasinya dengan kebaikan dan memberikan kemanfaatan dengan apa yang beliau tulis. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, berikutnya kita langsung masuk kepada mukaddimah dari penulis. Penulis menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Laqad an'ama Allah ala ibadihi ni'aman 'azima. Sungguh Allah telah memberikan nikmat-nikmat kepada para hamba dengan nikmat-nikmat yang agung. Wa min a'dhami hadhihi an'am, dan di antara sebesar-besar nikmat ini adalah nikmatul waladis saleh, nikmat anak yang saleh. Fa huwa amalun salihun, anak saleh itu merupakan amal saleh. Liwalidai, untuk kedua orang tuanya. Sehingga untuk mencetak anak saleh, seberapapun besar biaya yang dikeluarkan, itu adalah bukan kerugian, dan itu merupakan keutamaan. Sebesar apapun usaha, baik pikiran, tenaga, ataupun harta yang dicurahkan demi melahirkan dan menumbuh kembangkan, mencetak generasi salihah, ini adalah ghanimah, dzakhirah, kanzun, harta yang tidak akan pernah sirna selamanya. Al-baqiyatus salihat inda rabbik, merupakan sesuatu yang kekal yang akan dinikmati oleh setiap orang tua yang rela mengorbankan dirinya, hartanya, pikirannya, tenaganya demi mencetak daripada generasi tersebut anak-anak yang saleh. Akan menjadi amal jariah yang terus mengalir fi hayatihima wa ba'da mamatihima, dalam kehidupan keduanya dan setelah matinya. Dalam kehidupan keduanya itu adalah amal saleh yang besar kemanfaatannya, dan setelah meninggalnya menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Maka pantasnya bagi seseorang untuk jangan bakhil terkait dengan pendidikan anaknya. Apapun daripada kebutuhan tersebut dipenuhi, itu adalah sebaik-baik pengeluaran dan alokasi daripada harta, yang tidak akan pernah menyesal orang yang mengalokasikannya pada tempat-tempat tersebut. Kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut ditakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni anak yang saleh adalah amal saleh yang tidak akan terputus. Min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, "Idza mata ibnu Adam yang qata'a 'amaluhu illa salat." Apabila telah meninggal dunia ibnu Adam, maka terputus amalannya kecuali tiga. Wa dzakara minha awaladin salihin yad'ula. Dan beliau menyebutkan di antaranya adalah anak saleh yang mendoakan dirinya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan dirinya. Maka itu adalah amalan yang tidak akan pernah terputus. Bukan sekedar doanya, doa si anak, tetapi seluruh daripada amalannya. Kalimat yad'ulah dijelaskan oleh sebagian ulama adalah sifat daripada waladun sholih. Jadi yang terpakai adalah kalimat waladun sholihun, anak yang soleh. Itulah amalan yang tidak akan pernah terputus. Dan sifat daripada anak yang soleh itu mendoakan orang tua. Jadi bukan terbatas pada doanya saja, tetapi kesan daripada anak tersebut. Walidzalika kana timamul anbiya wasolihin fi dzurriyyah kabiran. Dan karena inilah sehingga para nabi dan orang-orang saleh mereka memiliki ihtimam, kepedulian yang sangat besar terhadap anak keturunan. Dan juga Al-Qur'an memang demikian. Wal yahsal ladzina law tarafu min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khaw 'alaihim. Fal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya khawatir orang-orang yang mereka ini andainya mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afan, anak keturunan yang lemah. Khafu 'alaihim, yang mengkhawatirkan mereka bukan lemah dari sisi materi, bukan lemah dari sisi dunia, bukan lemah dari sisi sosial, bukan lemah dari sisi pekerjaan, kedudukan, tetapi lemah dari sisi agama. Hendaknya yang dikhawatirkan dengan ini, jangan justru mengkhawatirkan tentang perkara-perkara yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal atas masing-masing anak tersebut semenjak mereka lahir. Kalau kita beriman, beriman dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan hadis Rasul. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana nanti kalau mereka menjadi anak-anak yang lemah agamanya, tidak paham terhadap syariat agamanya, tidak mengerti tentang akidah sahih, tidak mengerti tentang ahkam syariah. Itu yang mesti dikhawatirkan. Lau taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan, meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah. Adakah orang tua saat ini merasa risau di saat anak-anak mereka tidak mampu baca Al-Quran? Bagi orang-orang yang belum belajar, tidak ada kerisauan pada mereka. Kenapa? Diri mereka sendiri juga tidak bisa. Tetapi begitu sangat risau di saat anak tersebut nilai akademisnya menurun, rankingnya rendah, perkara-perkara dunia, risau tidak mendapatkan pekerjaan padahal telah selesai kuliah, kerisauan-kerisauan yang hanya sebatas perkara-perkara dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hendaknya khawatir terhadap kelemahan mereka dalam agama. Allah menyatakan wa qala fa mim ba'dim khalfun adau shalawat, adau shalah. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan mereka yang menelantarkan sholat. Wataba'u syahwat, dan mengikuti syahwat. Wasaufa yalqauna ghayya, dan kelak mereka ini akan berjumpa dengan ghayya, yakni lembah di dasar neraka yang seandainya gunung ditaruh di tempat tersebut maka akan hancur lebur berkeping-keping. Dan ghayya di dunia adalah kesesatan. menelantarkan sholat sudah hal yang lumrah dan biasa. Ya. Adzan berkumandang mereka bermain-main ya. Di jalan-jalan bersorak-sorak. Bahkan orang-orang tua mereka ya berjalan saja sulit untuk ke masjid, ya, jalannya tinggi-tinggi begitu. Mereka para pemuda di jalan yang dilalui oleh orang tua ini bersanda kuro tanpa menghubris adzan sama sekali. Padahal kalau ditanya agamanya apa, muslim. Cangkruan, dicangkruk di pos-pos ronda. Seolah-olah di telinga-telinga mereka ada penyumbat, tidak sanggup adzan itu masuk ke telinga mereka untuk menyentuh hati mereka. Panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa tabba'u syahawat, dan memperturutkan syahwatnya, naudzubillah. Terlebih dengan adanya berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian dan kemajuan teknologi yang saat ini betul-betul menghancur leburkan tatanan kehidupan bagi siapa saja yang tipis imannya. Apa saja yang sebelumnya belum pernah terbayangkan, yang baru sekedar khayalan, itu bisa disaksikan pada saat ini dengan teknologi berada di dunia maya. Seseorang bisa berada di luar negeri, di negeri manapun dia mau, dengan dunia maya tersebut. Ketika syahwat mengikuti syahwat, tidak butuh biaya ratusan juta untuk kemudian seseorang bisa melangkah ke Amerika, ke Eropa, ke Jerman, ke Rusia. Hanya hitungan detik sudah bisa menyaksikan berbagai macam hal-hal yang ada di sana, kehidupan di sana. Allahu musta'an. Maka ini merupakan ujian yang sangat besar dan ujian sangat dahsyat bagi keberlangsungan keselamatan daripada anak didik kita, anak-anak kita. Alhamdulillah, ma'ahid ahli sunnah tentunya di sana betul-betul terjaga. Walaupun tidak 100% tentunya, karena itu adalah mustahil mampu untuk dilakukan oleh manusia. Dengan pengawasan-pengawasan dan aturan-aturan yang ketat, anak didik tidak boleh megang sama sekali yang namanya HP atau smartphone, telepon pintar. Android dan semisal. Karena betul-betul kerusakannya sangat besar, pengaruhnya sangat luar biasa. Dan kerusakan generasi ini merupakan kerusakan daripada satu negeri. Kebobrokan dan keruntuhan moralitas daripada anak muda itu adalah kehancuran daripada satu negara. Karena mereka adalah pemimpin dari esok. Kalau mentalitasnya sudah seperti itu, bagaimana kira-kira di saat dia menjadi pemimpin? Rusak. Sehingga ihtimamul anbiya wassalihin bi dzurriyyah kabiran. Memang benar sangat besar perhatian daripada para anbiya, orang-orang saleh terhadap pendidikan, tarbiyah anak keturunan. Dan awal sebelum anak itu lahir sudah ada tarbiyah. Bahkan sebelum seseorang berumah tangga pendidikan yang diatur di dalam Islam untuk memperbaiki diri terlebih dahulu sehingga mendapatkan pendamping yang juga baik. As-sa'at at-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Sehingga untuk bisa mendapatkan wanita yang salihah, dirinya harus menjadi laki yang salih. Demikian pula seorang wanita mengharapkan pendamping, suami, pemimpin, orang dalam rumah tangga yang saleh, yang bertakwa, yang kokoh kuat agamanya, ya tentu dia perbaiki diri, perbaiki dirinya terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan demikian. Wal khabithatu lil khabithin, dan perempuan-perempuan yang jelek, keji, jahat, ya tentunya untuk laki-laki yang semisal. Sehingga ini kaitannya dengan pendidikan anak ke depan di saat kemudian lahir keturunan. Karena istri adalah madrasatul ula, ya, madrasah pertama bagi pendidikan anak-anaknya yang akan menentukan baik dan buruknya daripada si anak tersebut dalam perkembangannya nanti. Pemilihan daripada pasangan yang ideal ini diatur di dalam Islam. Rasulullah SAW menyatakan tungkahul mar'atu li arba limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali jiniha. Rasul menyatakan fardidatihi, wanita itu dinikah karena empat perkara, yakni empat alasan di mana keempat perkara tersebut sesuatu yang lumrah terjadi, wajar. Karena hartanya, seperti kebiasaan orang-orang Yahudi menikahkan putri-putri mereka kepada orang-orang yang berharta. Wali hasabiha, karena kebangsawanannya, seperti kebiasaan Nasrani pada masa tersebut. Kalau menikah dudukan, ya, maka dinikahkan putrinya. Wali jamaliha, karena kecantikan, yakni pada kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Dan ini pun juga berlaku. Ketiga perkara ini berlaku pada masa ini. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha. Sedangkan datang Islam, kemudian wali diniha, karena agamanya. Maka Rasul menyatakan, fa'ghfar bi dzatid din. Tadi terjadi. Pilih yang karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Akan tercipta mawaddah, bukan hanya sekedar mahabbah dalam rumah tangga. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dalam rumah tangga Islami adalah mawaddah, bukan mahabbah. Mawaddah warahmah. Waja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah. Dan mawaddah adalah khalisul hub. Jadi kecintaan yang tulus, yang murni. Bukan kecintaan hanya sebatas pandangan mata. Cinta karena memandang pasangannya yang menawan, cantik. Kecantikan sesuatu yang tidak bertahan lama. Tampan, gagah, itu pun juga tidak selamanya. Itu mahabbah, sesuatu yang memang muncul dari pandangan. Sedangkan mawaddah ini sesuatu yang muncul dalam hati. Kecintaan yang murni, yang tulus, karena akhlak, karena budi pekerti, karena agama, karena kesolehahan, ya. Dan kecantikan tentu itu adalah sesuatu yang mendukung. Ketampanan juga sesuatu yang mendukung. Kalau itu terrealisasi maka itu yang lebih utama. Kalau tidak maka fadfar bila fiddin, pilihkan agama. Ini juga merupakan bentuk daripada ihtimam terhadap zuriyah. Karena pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hasrat biologis semata. Tujuan daripada pernikahan lebih daripada itu. Sehingga sepantasnya untuk masing-masing kita memperbaiki diri-diri kita. Walaupun kita sudah berkeluarga, maka kita masih bisa berharap akan lahir keturunan-keturunan yang lainnya dari anak-anak kita nanti, dari rahim pasangan kita. Maka dengan kita memperbaiki diri kita, diharapkan dengan itu akan lahir keturunan-keturunan yang salih-salihah. Lima yatarattab alaihi minal khairul azim. Dikarenakan apa yang bisa dihasilkan atas mereka, zuriat yang salihah tersebut, kebaikan yang besar. Bahkan itu menjadi penentu daripada keagungan, kemuliaan daripada Islam. Duriyah salihah, satu generasi yang akan mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana awalnya terdahulu, yang mampu merealisasikan daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan dan diunggulkan atas agama-agama yang lainnya. Islam saat ini begitu sangat lemah. Ya, terus terang, keadaan umat Islam saat ini begitu sangat lemah. Bukan tidak banyaknya kaum muslimin di dunia ini, akan tetapi kaum muslimin jauh daripada agamanya. Ibarat digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti hidangan di tengah-tengah orang yang mengerumuninya, dari segala sisi siap untuk mencabik-cabiknya, untuk menyantapnya. Itulah kaum muslimin. Amin kilati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena sebab kita itu sedikit pada hari itu wahai Rasul? Beliau menyatakan la bal antum katsirun, bahkan kalian itu banyak. Walakinnakum ghuthaa'un ka ghuthaa'is sayl, tetapi kalian itu seperti buih air bah. Wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikum atau a'daikum al-mahabah, wala yakdifanallahu ala qulubikum al-wahm. Allah benar-benar mencabut rasa gentar pada hati-hati musuh kalian, lemparkan pada hati-hati kalian penyakit al-wahm. Terbukti di berbagai tempat terjadi. Sebelumnya kaum muslimin Rohingya disiksa, dihabisi. Belum lagi Kurdi, belum lagi di Afghanistan, belum lagi di Syria. Apalagi di negeri yang kaum muslimin di situ minoritas, seperti Selandia Baru baru-baru ini. Kaum muslimin dibantai di hadapan dunia secara live. 50 orang meninggal dunia dengan begitu kejam dihadap. Apa yang bisa dilakukan? Kita hanya bisa mengecam. Bahkan hanya sekedar menyebut pelakunya sebagai teroris saja tidak sanggup kita. Media di tangan mereka semua. Hanya disebut apa gunman apa gitu, manusia, orang bersenjata, lelaki bersenjata, itu saja. Coba kalau yang melakukan adalah seorang muslim, korbannya satu atau dua saja sudah, dunia akan berteriak seorang teroris. Begitu sangat lemah Islam. tidak ada sedikit pun kebentaran pada hati-hati musuh Islam. Allahu musta'an. Sedangkan pada umat Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala lemparkan satu penyakit yang disebut buhan. Kufur dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Meskipun tentu saja dalam hal ini kita mensikapinya secara ilmiah, bukan kemudian dengan hawa nafsu. Berbagai macam hal-hal tersebut ya, tentunya tetap disikapi dengan cara yang ilmiah. Tidak kemudian memprovokasi untuk kemudian balas, membantai orang kafir di negeri ini, bukan. Hanya saja kita butuh kepada bimbingan-bimbingan para ulama, butuh untuk kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul, difahami salaful ummah, untuk mengembalikan kejayaan umat ini. Dan hal tersebut tentunya akan bisa terrealisasi jika terlahirkan satu generasi, generasi Islam yang kuat akidahnya, manhajnya, ilmunya, ibadahnya, takwanya, imannya, dakwahnya, dan seterusnya. Waqad ahmala hadzal amr katsirun minan nas wa khassatan fi hadzal zaman. Dan perkara ini, yakni perkara ihtimam terhadap adzurriyah, memiliki kepedulian yang besar terhadap keturunan anak-anak kita, pendidikan mereka, itu sesuatu yang telah ditelantarkan oleh banyak manusia. Wa khassa fi hadzal zaman, terkhusus pada masa ini, sekarang ini. Mereka tidak lagi pedulikan tentang masalah agama. Pendidikan-pendidikan yang formal, kalau bisa agama itu coret dari kurikulum. Kalaupun ada, sangat tidak memadai. Sekotan sekali, dan itu pun ya, dengan pendidikan-pendidikan yang sangat-sangat jauh daripada kemapanan. Bahkan kalaupun diajarkan akidah, maka akidahnya asyariyah. Kalaupun diajarkan tentang tata cara beribadah, maka itu pun sifatnya adalah doktrin. Sesuatu yang didoktrinkan, dicekoki begitu, dengan taklid, tanpa diberikan kekokohan dalam dari hujjah sholat misalnya, dalil-dalilnya tidak dibahas secara tata cara sholat ya sudah, berdiri, marakibat ini, syarat-syarat ini. Di mana hal ini bisa didapatkan? Tata cara seperti ini di mana? Di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diajarkan, dan memang tidak ada waktu untuk mengajarkan hal tersebut dalam kurikulum Islam, dalam kurikulum sekolah formal. Maka ini yang membawa kepada keprihatinan kita. Qad ahmala hadzal amr katsir minan nas. Terkhusus pada perkara yang paling pokok, perkara yang setiap hari dilaksanakan, sehingga dari TK, SD, SMP, SMA, afwan, kalau sekedar hanya apa yang didapat dari sekolah, masih kita itu belum bisa untuk wudu dengan benar. Kalau hanya sekedar mengandalkan apa yang didapat di sekolah, jangankan sholatnya, wudunya saja itu belum benar. Bagaimana tata cara membasuh, membasuh tangan kanan kiri seperti itu yang ma'ruf. Mengusap kepala cuma ujung-ujungnya saja. Mengambil airnya juga 3 kali. Antara kepala dengan telinga dipisahkan. Tidak ada istinsah. Hidup dirup sampai ke pangkal hidung. Pernah diajari seperti itu? Kalau di sekolah tidak, kita tidak dapatkan. Apa kita lulus SMA? Tidak mendapatkan hal tersebut. Maka sangat-sangat tidak memadai. Walhamdulillah, adanya ma'at-ma'at ahlu sunnah. Ya mungkin satu sisi memang itu merupakan satu konsekuensi, ya, di saat seseorang menginginkan keselamatan akhirat setidaknya diuji dengan dunianya, seolah-olah padahal itu tidak sebetulnya, karena setiap orang sudah membawa daripada rezekinya masing-masing, seolah-olah diuji dengan nanti bagaimana kalau tidak mendapatkan ijazah, lantas bagaimana kerja, lantas ini, lantas itu. Sekian spekulasi muncul dalam benaknya. Ya wajar, ya, karena tentunya kita masih hidup di dunia, butuh kepada hal-hal tersebut. Akan tetapi di saat kemudian kita mengorbankan sesuatu yang lebih utama hanya demi untuk mengharapkan sesuatu yang pada akhirnya sudah selesai, mafruh, sudah selesai, takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tinggal kita berusaha sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita masing-masing. Maka itu adalah kerugian kalau sampai mengorbankan sesuatu yang lebih besar dan bahkan menempatkan anak-anak kita pada perkara yang sangat berbahaya dengan pergaulannya. Pergaulan sekarang luar biasa, luar biasa, kasus demi kasus yang mengerikan, alhamdulillah tidak pernah terbayangkan dan terbersit. Terjadi anak-anak masih belasan tahun begitu sudah melakukan perbuatan zina, niskah, bahkan memperkosa. Anak-anak belasan tahun terjadi seperti ini karena pergaulan yang luar biasa bebas. Waqad amala hadzal amr katsirun minan nas wa khassa fi hadzal zaman ma'a kathratil malhiya was-sawaghil wal-fitan. Perkara ini telah ditelantarkan oleh banyak orang, terkhusus pada masa kita sekarang ini, disebabkan karena banyaknya berbagai macam al-malhiya, perkara-perkara yang membuat lahun, yakni sesuatu yang membawa kepada kesia-siaan, melalaikan, dan berbagai macam kesibukan-kesibukan dan fitnah-fitnah. Wajahul al-kathiru minhum al-hadyan nabawi al-mu'in fi tarbiyatil aulad, dan mayoritas mereka tidak faham, jahil, ya, tidak mengerti, bodoh terhadap bimbingan-bimbingan nabawi yang membantu dalam tarbiyatul aulad. Dan seolah-olah hal tersebut tidak lagi menjadi perkara yang dipentingkan, karena mungkin dalam pandangan mereka, orang-orang yang sudah tinggi, ya, kedudukannya dan sudah merasa sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, mereka memandang rendah dan hina kepada hadis-hadis Rasulullah SAW yang itu merupakan ucapan-ucapan 1500 tahun pula, dianggap sebagai perkara-perkara yang sudah tidak lagi relevan mempelajari hadis-hadis Nabi, sehingga jauh mereka dari bimbingan. Terkadang hal tersebut menjadi musibah tersendiri. Wahwa min ahamil umur allati yajib 'alal muslim al-inayatu biha wa tiba'uha lima fiha min fi'lil asbab allati arsada ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil aulad. Padahal itu termasuk daripada perkara-perkara yang wajib atas setiap muslim memiliki inayah, perhatian yang serius dengannya dan mengikutinya. Karena di dalamnya terdapat fi'lul asbab, melakukan langkah-langkah real sebagai bentuk usaha asbab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyatul aulad. Dan hadirnya kitab ini atau risalah ini dalam rangka menjawab hal tersebut, yakni bimbingan-bimbingan Islam di dalam tarbiyatul aulad. Karenanya penulis mengatakan wa hadzal kutayyibus shaghir jama'tu fihi ma tayassara li min alkitabi wa sunnati fi tarbiyatil aulad. Di dalam kitab yang kecil ini aku kumpulkan padanya apa yang Allah mudahkan bagiku, dalil-dalil dari kitab dan sunnah terkait dengan pendidikan anak. La'allahu yakunu mu'inan wa mursidan lil walidain fi tarbiyati auladihim. Semoga dengan ini akan menjadi pembantu yang bisa membantu dan membimbing kedua orang tua di dalam pendidikan anak-anak mereka. As'alullah an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Aku berharap kepada Allah agar menjadikannya murni untuk mengharapkan wajahnya yang mulia. Kama la ansa an ashkura syekhna asy-syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan ala taqdimihi li hadzal kitab. Sebagaimana pula tidaklah aku lupa untuk mengucapkan rasa syukurku dan terima kasihku kepada Syekh kami asy-syekh Shalih Fauzan al-Fauzan, karena beliau telah sudi memberikan kata pengantar sekapur sirih bagi kitab ini. As'alullah an yaj'ala dhalika fi mizan hasanati. Aku berharap kepada Allah agar menjadikan hal tersebut pemberat timbangan kebaikan beliau nanti di akhirat. Wa yubarik lahu fi waqtihi wa ilmi. Dan aku berharap kepada Allah agar memberkahi bagi beliau waktu dan ilmunya. Wallahu ta'ala alam biswab. Kemudian disebutkan secara lengkap pula walaupun terkait dengan mukadimah daripada risalah ini, dan ana cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.